Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di pembahasan bab nuni, bab tentang nun di kitab Mulakhas halaman 157. An-nunu takunu imma dhamiran aw harfan. Nun bisa berupa dhamir atau dalam bentuk huruf. Yang pertama, wa nunud dhamiru tusamma nunan niswati wa hiya tusnadu ila al-fi'il madhi wal mudari'i wal amri wa takunu maftuhatan wa qablaha sakinun wa tu'rabu fi mahali raf'in fa'ilun. Nun dhamir itu bisa disebut juga atau nama lainnya adalah nun niswah. Ya, nun tersebut disandarkan kepada fi'il madhi, juga fi'il mudhari dan amar, dan nun tersebut berharokat fathah, dan sebelum huruf sebelumnya itu berharokat sukun, dan di i'rab ya pada posisi rafa sebagai fa'il, tapi tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya majhul maka di i'rabnya naibul fa'il. Kalau fi'il yang nakis, maka di i'rabnya isim kana. Mislu an-nisa'u zahabna. An-nisa'u yadhabna idhabna. Perempuan-perempuan itu pergi, telah pergi, perempuan-perempuan itu sedang atau akan pergi. Pergilah, ya, kalian perempuan. Maka an-nunu, nunu niswati, domirun mabniun, fi mahali raf'in, fa'ilun. Maka nun di sana adalah nun niswah, ya, domir mabni pada posisi marfu sebagai fa'il. Ya, contoh yang lain misalnya isim nakis kunna atau asbahna, maka di sana di i'rabnya sebagai isim kana nunnya, bukan fa'il. Jadi bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Selanjutnya yang kedua, selanjutnya amanunul harfu fahiya ala arba'ati awjuhin. Adapun nun yang merupakan dari jenis huruf, maka dia ada empat jenis, ya, empat bentuk. Yang pertama al-hamzah nun tawkidi. Yang pertama adalah nun tawkid. Watakunu khafifatan sakinatan aw sakilatan musyaddadatan watadkhulu ala fi'lil mudari'i wa fi'lil amri bisyuruti wal awda'i al muwaddahati fi fasli bina'il fi'lil mudari'i. Ya, nun taukid itu ada yang khafifah, itu disukun, ada yang sakilah, itu yang ditasydid. Jadi nun taukid itu ada dua macam, ada yang khafifah, ada yang sakilah. Kalau khafifah itu disukun, kalau sakilah itu ditasydid, dan masuk kepada fi'il mudhari juga fi'il amr dengan syarat-syarat dan posisi-posisi yang dijelaskan pada pasal atau bab mabninya fi'il mudhari yang telah lalu, di babnya sudah berlalu. Contohnya ati'an walidayka. Ati'an walidayka, taatilah kedua orang tuamu. Maka di sana nunnya adalah ati'an nunun khafifatun sakinatun dakhalat alal amri. Ya, nun khafifah sukun masuk ke fi'il amr. Contoh yang kedua, ya, dalam surat Ibrahim ayat 42, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan. Dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah lalai. Ya, ayat lengkapnya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Ya, di sana ada nun, yaitu nun sakilatun musyaddadatun dakhalat 'ala al-mudhari. Ya, nun sakilah yang masuk pada fi'il mudhari. Al-ba'u yang b, nunul wiqayati, nun wiqayah. Wataji'u qabla ya'il mutakallimi fil fi'li wa ba' ya fil fi'li wa ba'dil hurufi mithlu sami'ani yasma'uni yasma'uni isma'ni innani. Nun qayah itu datang sebelum ya mutakallim, yaitu ya yang menunjukkan aku ya sebagai objek. Ya, dia masuk pada fi'il dan pada sebagian huruf. Contohnya sami'ani, dia telah mendengarkan aku. Jadi nun di sana tidak ada artinya ya. Dan di sana maf'ul bihnya adalah ya mutakallim. Jadi nun di sana muncul untuk menjaga ya agar fi'ilnya itu tidak dibaca kasroh, karena fi'il itu tidak boleh dibaca kasroh. Jadi kalau tidak ada nunnya kan dibaca sami'i ya, nanti yasma'i, nah itu tidak boleh. Maka muncul namanya nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Selanjutnya ya yang ajim yang c nunul inasi wahya musyaddadatun maftuhatun tattasilu bidhamairi lidalalati ala jam'il inasi mithlu. Nun inas yaitu di tasydid dan di fathah, dia bersambung dengan dhamir-dhamir yang menunjukkan atas jamaknya perempuan. Mithlu kitabukunna kitabuhunna syakarakunna yashkuruhunna ya ushkuruhunna ya. Jadi sana ada nun yang nun inas yang menunjukkan makna perempuan. Kitabukunna, maka kaf di sana domirnya, sedangkan nun itu huruf ya. Kalau kafnya itu isim ya domir, kalau nunnya itu nun huruf ya, nun inas yang menunjukkan makna perempuan ya. Kitab mereka, kitab kalian, kitab mereka, dan seterusnya ya. Jadi kunna, hinna, di sana ada nun inas. Ada lu yang d anunu anunuzi anunuzza idatu wahia, yang d itu nun zaidah atau nun tambahan. Talhaqu al-fi'l al-mudari'a idza usnida ila alifil isnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati wa tuhdhafu idza sabaqa al-fi'la harfu nasbin aw adatu jazmin mithlu. Yaitu nun zaidah itu bertemu dengan fi'il mudari' jika atau ketika disandarkan pada fi'il mudhari'nya itu disandarkan kepada alif isnain, alif yang menunjukkan makna dua orang laki-laki, atau waw jama'ah, waw menunjukkan makna jama', atau ya mukhatabah yang menunjukkan makna perempuan yang diajak bicara. Dan nun zaidah ini dihapus ketika ya fi'il ketika fi'il didahului oleh huruf nasab atau perangkat penjazam. Jadi ketika fi'ilnya itu didahului oleh amil-amil yang membuat nasab atau jazam, maka nun ini, nun zaidah ini dihapus. Contohnya yaktuban, yaktubani, taktuban, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah, semuanya adalah af'alul khamsah. Maka di sana ya ada nun. Ya nun itu disebutnya nun tambahan yang menunjukkan dia sebagai tanda marfu, ya tanda rofa. Karena tanda marfu af'alul khamsah itu adalah subutun nun, dan subutun nunnya ini adalah nun zaidah. Namun ketika kemasukan lan atau lam, maka dia hilang. Lan yaktuba, lan yaktubu, lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktubi. Ya dia hilang sebagai tanda mansub atau majzum dengan hasfu, hasfu nun sebagai tanda mansub atau tanda majzum af'alul khamsah. Ya, poin selanjutnya ya, talhaqul isma al-musanna takunu maksuratan mislu al-muhandisani. Ya, nun tambahan ini ya bertemu dengan isim musanna dan dalam harokat di kasrah. Contohnya al-muhandisani, maka nun di belakang itu adalah nun zaidah namun di harokat di kasrah. Ya, talhaqu jam al-mudzakkaris salima wa takunu maftuhatan. Ketika nun ini bersambung dengan atau bertemu dengan jama mudzakkar salim maka harokatnya fathah. Wa tuhdzafu idza kana ismal musanna au jam'a. Wa tuhdzafu idza kana ismul musanna au jam'u mudhafan mithlu ja'a muhandisa al-imarati. Ja'a muhandisal imarati. Telah datang dua arsitektur. Nah, namun nun ini dihapus ketika isim musanna dan jamaknya itu sebagai mudhaf atau dia dalam bentuk idhofah, mudhaf mudhaf ilaih. Maka ketika dia dimudhafkan, nun zaidahnya ini hilang. Ya, ja'a muhandisa al-imarati. Jadi seharusnya kan ja'a muhandisani al-imarati. Namun ketika dimudhafkan maka nunnya hilang. Selanjutnya hadara muhandisu at-turuki wal kubara. Telah hadir insinyur-insinyur jalan dan jembatan. Maka seharusnya kan hadara muhandisuna. Namun ketika dia diidhofahkan, ya nun zaidahnya ini dihilang atau dihapus. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.